إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Bab berikutnya dari kitab Tauhid adalah bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil dan hukum-hukum tentang istisqa bil anwa. Istisqa artinya mengharapkan hujan, mengharapkan suqya, tuangan air dari Allah atau dari langit, tetapi bukan kepada Allah. Bil anwa, dengan nau-nau. Anwa bentuk jamak dari nau. Wahia manazilul qamar. Dan nau adalah manazilul qamar, tempat-tempat berhentinya bulan. Dan juga tentunya sama hukumnya orang yang meminta hujan dengan bintang-bintang, yang kadang-kadang juga disebut dengan nau. Berkata Abu Sa'adat Wahab bin Al-Athir rahimahullah, وهي ثمان وعشرون منزلة منازل القمر. Itu ada 28 منزل, 28 tempat yang dicatat oleh mereka bahwa ini tempat-tempat berhentinya atau tempat-tempat singgahnya bulan. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. Setiap malam bulan itu menempati satu tempat tertentu. Malam besok tempat kedua, malam besok lagi tempat ketiga, terus. Dan dihafalkan oleh mereka tempat-tempat bintang itu, dan disebut dengan manazilul qamar atau al-anwa. Di antaranya, Allah SWT juga berfirman tentang jalannya bulan, wal-qamara qaddarnahu manazila. Dan qamar, bulan, kami tentukan manazil, kami tentukan tempat-tempat beredarnya. Manazil, ya, ini tempat-tempat beredarnya bulan atau tempat-tempatnya bulan ketika beredar. Demikian dalam surat Yasin ayat 29. Yasqut fil gharbi kulla 13 lailah manzilah ma'a tulu'il fajr. Mengarah ke arah bawah, turun, yasqut ke arah barat. Sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di sini, bertambah rendah, bertambah rendah, bertambah rendah, ke arah barat. Ma'atulul fajr, dengan terbitnya matahari. Wa tatlu ukhra, dan kemudian terbit lagi bulan. Muqabilataha, di lawannya, di arah lawannya. Dzalikal waqt minal masyriq, di waktu yang sama di arah masyriq, di arah timur. Jadi merendah-merendah ke tempat atau ke arah terbenamnya matahari, tapi nanti muncul lagi dari arah terbitnya matahari. Berarti kalau kita mau melihat hilal, kemana matanya, ke arah barat atau ke arah timur? Hah? Naam, ke arah timur. Ikhwan ibn a'azakumullah, ke arah timur, tapi waktunya bukan waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam. Karena mulai terlihatnya di situ. Ketika mulai matahari terbenam, di ujung timur ada bulan kecil sekali, segaris saja. Itu juga dikatakan manzilah. Itu manzilah yang pertama, manzilul qamar. Nanti berpindah kembali, bertambah naik, kemudian menjadi bulan purnama, kemudian bertambah kecil ke arah barat. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat yang disebut dengan manazilal qamar atau al-anwa. Fatanqadi jami'uha ma'an qidha'is sanah. Dan akan berakhir seluruhnya ma'an qidha'is sanah dengan berakhirnya tahun. Wa kanatil arab taz'um anna ma'a suqutil manzilah wa tulu' raqibuha yakunu matar. Kemudian kejadian ini diyakini oleh orang Arab bahwa bersama berpindah-pindahnya tempat-tempat bulan itu sampai akhir tahun, nanti kemudian awal tahun lagi, berawal lagi, dan kemudian berpindah-pindah kembali tempatnya bulan ini, kata orang-orang Arab bahwa itu akan mempengaruhi turunnya hujan. Dikatakan ma'as suqutil manzilah wa tulu' raqibuha yakunu matar. Bersama jatuhnya tempat-tempat atau bertambah rendahnya manzilatul qamar dan bertambah naiknya manzilatul qamar, karena itulah terjadinya hujan, kata mereka. Wa yansibunahu ilaiha. Kemudian mereka menisbatkannya kepada bulan tadi atau kepada manzilahnya, bahwa ini hujan karena manzilah ini. Ini hujan karena bulan sudah sampai sini. Ikhwani fillah na'azakumullah. Yaqulun, mereka berkata, mutirna binau'i kada wa kada. Kita hujan karena nau' ini, karena nau' itu. Karena tempat ini, karena bulan di sini. Wa innama summiya nau'an li'annahu idha saqata saqat minha na'at tali' bil masyriq ay nahada wa tala'a. Kenapa disebut nau'? Karena kalau bulan itu sudah sampai terendahnya, atau tempat-tempat bulan tadi sudah sampai di tempat yang terendahnya, maka na'at tali' bil masyriq, maka muncullah bulan yang baru terbit di arah sebaliknya. Maka dikatakan na'a, dan kemudian dimasdarkan menjadi nau. Ainahat wa tala', berarti maknanya nau adalah sesuatu yang terbit, sesuatu yang muncul. Setiap mulai rendah dan hilang, muncul lagi di arah lawannya. Maka tempat-tempat bulan tadi atau manazil al-qamar disebut dengan nau, dengan bentuk jamaknya anwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalil pertama dalam kitab tauhid tentang bab majaa fil istisqa bil anwa. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rezeki kalian, sesungguhnya kalian mendustakannya. Artinya menjadikan rezeki kalian bukan untuk Allah, bukan karena Allah, dan tidak dikaitkan sama sekali dengan Allah. Tetapi mereka jadikan, mereka kaitkan dengan selain Allah. Dengan bintang ini, bintang itu, atau dengan manzilah bulan ini, manzilah bulan itu, atau dengan nau kada wa nau kada. Disebutkan dalam tafsirnya, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, dan dihasankan olehnya, dan juga oleh Ibn Jarir diriwayatkan, dan oleh Ibn Abi Hatim, dan juga dia dalam Al-Mukhtarah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa taj'aluna rizqakum, maknanya adalah syukrakum, kalian jadikan syukur kalian terhadap rizki yang kalian dapat kepada selain Allah. Taj'aluna rizqakum, maknanya adalah taj'aluna syukrakum, kalian jadikan syukur kalian bukan kepada Allah. Yani annakum tukadzibun, kalian menjadikan syukurnya itu justru dengan takdzib. Kalian jadikan balasan, yani syukur kalian bukan dengan beribadah kepada Allah, tapi sebaliknya, dengan takdzib, dengan mendustakan, dengan berdusta, tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqulun, kalian mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kalian mengatakan bahwa kami mendapatkan hujan karena nau' kada, karena nau' kada. Karena bulan bertempat di sini, karena bulan sudah sampai ke kedudukan yang kesekian. atau bin najmi kada, atau karena ini adalah bintang anu, bintang ini dan bintang itu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan syukur kalian dengan mendustakan Allah. Diberi oleh Allah rezeki, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dengan hujan yang menumbuhkan pohon-pohonan, yang mengeluarkan buah-buahan, yang menghidupkan ternaknya, yang memberi makan, memberi minum kepada semua manusia. Mereka syukuri dengan apa? Justru mereka jadikan syukurnya adalah dengan mendustakan Allah, bahwa ini karena bintang ini, ini karena bintang itu. Tidak mengatakan ini karena Allah, tidak pula mengatakan alhamdulillah, tidak pula mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan ini. Tetapi justru dia kaitkan dengan selain Allah. Apakah kalian menjadikan syukur kalian dengan mendustakan Allah? Apakah syukur kalian itu dengan kufur kepada Allah? Wa hadza aula ma fussirat bihil ayah. Dan ini adalah aula ma fussirat bihil ayah, yang paling utama dari tafsiran-tafsiran terhadap ayat ini. Jadi yang ditafsirkan terhadap ayat ini beberapa tafsiran. Yang aula, yang paling utama dan paling afdol adalah tafsir ini. Wa huwa qaul jumhur al-mufassirin. Dan ini ucapan jumhur para mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir. Bahwasanya makna ayat taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun adalah apakah kalian menjadikan syukur kalian dengan mendustakan Allah? Wabihi yadhhar wajhu istidlalil musannif rahimahullah. Dan dengan tafsir ini akan tampak sisi pendalilan al-musannif rahimahullah. Sisi pendalilan penulis. Kenapa penulis rahimahullah, wahai Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kenapa dia memasukkan ayat ini ke dalam bab al-istisqa bil anwa? Ma jaa fil istisqa bil anwa. Apa kaitannya dengan tafsiran ini? Jelas sekali kaitannya, bahwa ayat ini menyatakan apakah kalian tidak syukur kepada Allah, dan syukurnya justru dengan pendustaan. Syukurnya justru dengan mengatakan bahwa hujan ini dari bintang ini. Hujan ini dari manzilah bulan ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak bisa dikatakan bahwa hujan itu kalau bulannya berakhir dengan ber, Desember, November, sampai September. Itu ber itu artinya hujan. Kata siapa? Belum tentu. Atau dibalik, nanti kalau Januari, hujan sehari-hari. Kemudian habis itu, Maret berhenti. Ini khon ibn a'azakumullah, tebakan-tebakan yang dikatakan kirata. Kira-kira tapi kadang-kadang nyata. Tapi kira-kira, sama sekali tidak ada dalil. Wala minal kitab, wala minal sunnah, wala minal waqa'. Tidak pula dari kejadian. Karena kejadiannya tidak mesti begitu. Kalau Allah kehendaki turun hujan, turun hujan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga ketika musim yang biasa mereka anggap itu musim panas, tiba-tiba hujan, mereka bingung. Hujan apa ini? Kemudian mereka tebak, berarti mungkin karena ini, karena itu. Mereka bahas kembali, dan mereka mengoreksi kembali hukum yang kemarin. Hukum yang kemarin siapa yang menggariskannya? Siapa yang menentukannya? Dan siapa yang mengatakan bahwa ini adalah hujan? Bulan ini bulan tidak hujan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita meyakininya dan kemudian melupakan bahwa Allah menurunkan sekehendaknya. Insya'a kalau Allah kehendaki, Allah turunkan hujan. Wa insya'a, dan kalau Allah kehendaki, Allah tahan hujan. Ini kehendak Allah secara mutlak. Allah lah yang yujri sehab, yang mengantarkan dan mengirimkan, menentukan awan kemana jalannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan turun di mana, itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan, di sini ahsan ma fussirat bihi, yang paling bagus ditafsirkan ayat ini adalah dengan tafsiran ini, dan ini pendapat jumhur para mufassirin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata tentang ayat tadi, aitaj'aluna haddakum min hadzal rizq alladhi bihi hayatukum at-takdzib bihi, yani bil Qur'an. Kata Ibnu Qayyim, makna ayat tadi adalah kalian menjadikan bagian kalian dari rezeki ini alladzi bihi hayatakum, yang dengan itu kalian mendapatkan kehidupan dari Allah, tapi kalian jadikan sebagai takdzib bihi, sebagai pendustaan terhadap Quran. Agak berbeda tafsirnya dengan yang tadi. Yani apa yang Allah berikan pada kalian, apa yang Allah berikan pada kalian berbentuk rezeki, berbagai macam rezeki, ternyata kalian jadikan sebagai sesuatu yang dipakai untuk mendustakan Allah, dipakai untuk mendustakan Al-Quran, dipakai untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki kalian yang kalian dapat dari Allah, kalian pakai untuk menentang Allah. Ini tafsiran kedua. Dan tidak ada pertentangan, kedua-duanya memang benar dan ayat ini luas. Yani menegur orang-orang yang tidak syukur, tapi malah menyatakan ini dari bintang-bintang. Dan juga menegur orang yang mendapatkan rizki dari Allah, ternyata rizki yang mereka dapatkan dipakai untuk menentang Allah dan mendustakan Allah. Ini pun terkena dengan satu ayat ini. Qala al-Hasan, al-Hasan berkata, taj'aluna haddakum wa nasibakum minal Qur'ani annakum tukadzibun. Qala wa khasira 'abdun la yakunu haddahu minal Qur'ani illa at-takdzib. Kata al-Hasan, kalian jadikan bagian kalian, nasud kalian dari Quran ini, annakum tukadzibun, justru kalian mendustakannya. Maka dia berkata, rahimahullah, wa khasira, dan pasti akan rugi seorang hamba yang bagiannya dari Quran adalah takdzib, bagiannya dari Quran adalah pendustaan. Al-Quran Allah turunkan. Bagaimana manusia menghadapi Al-Quran? Ketika ja'athumul bayyinat, ketika datang kepada mereka bayyinat, tafarraqu. Wa la takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kalian jangan jadi seperti mereka. Orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jangan takunu kalladzina tafarraqu, seperti orang yang bercerai-berai, berpecah belah ketika datang bayyinat. Ketika datang keterangan yang nyata, yang sangat jelas dan gamblang. Apa berpecahnya? Berpecahnya yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Yang satu mengambil seluruhnya, yang satu tidak mengambil seluruhnya. Yang satu mengambil dengan benar, yang satu mengambil dengan diselewengkan, dengan ditahrif. Pecah belah. Maka Al-Quran diturunkan kepada kalian sebagai bayyinat. Al-Quran diturunkan kepada kita kaum muslimin sebagai bayyinat. Wala takunu kalladzina tafarraqu, maka jangan jadi seperti mereka, berpecah belah setelah mendapatkan keterangan yang jelas dalam Quran. Ketika Quran datang, maka sebagian manusia beriman, sebagian manusia mendustakan. Maka janganlah kalian menjadikan bagian kalian dari Quran ini dengan pendustaan. Karena dengan datangnya Quran, Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dengan Quran iya. Dengan Quran ini manusia ada yang menyimpang karena tidak mau percaya pada Quran, dan dengan datangnya Al-Quran ini ada yang selamat karena beriman. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata Al-Hasan, khasira 'abdun la yakunu haddahu min Al-Quran illa at-takdzib. Sama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terakhir ini diberi bayyinat, keterangan yang jelas supaya selamat. Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah utus rasulnya dan diterangkan kepada seluruh manusia. Ada yang mendengar kemudian percaya, ada yang mendengar kemudian berdusta, mendustakan. Ada yang mendengar kemudian menolak. Maka yang mendengar kemudian menolak ini bodoh. Dikasih rezeki oleh Allah, ditentang. Kalau dibagikan harta dunia, nih buat kalian, nih buat kalian, buat kalian. Kemudian ada yang menolak. Orang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh. Tidak menerima sesuatu yang akan bermanfaat buat dirinya. Tetapi kalau Quran yang dibagikan, kita katakan lebih-lebih lagi. Yang dibagikan bukan harta dunia, tetapi Al-Quran, ilmu din, ilmu yang menyelamatkan dunia wal akhirah. Ilmu yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ilmu yang akan membimbing mereka ke jalan yang lurus. ke dalam keridhaan Allah dan kemudian ke dalam jannahnya, dibagikan, diberikan kepada manusia. Ternyata mereka tidak mau nerima. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apakah kalian menjadikan rezeki yang diberikan kepada kalian justru kalian tolak? Kebaikan yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan. Demikian kata Al-Hasan. Maknanya adalah wa khasira 'abdun la yakunu haddahu min al-Qur'an illa takdzib. Rugi seorang hamba yang sikapnya pada Quran justru pendustaan. Sudah sampai kepadanya ilmu tapi ditolak. Ini orang yang akan rugi. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ini tafsiran lain lagi. Tafsiran pertama tadi berbeda dengan tafsiran yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, berbeda pula dengan tafsiran Al-Hasan. Tiga tafsiran ini ketiga-tiganya benar dan tidak bertentangan. Tetapi tentunya yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah tafsir jumhur para ulama, jumhur para mufassirin, yaitu apakah kalian menjadikan syukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan pada kalian justru dengan mendustakannya, dengan mengatakan bahwa ini karena nau kada. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukunahun. Empat perkara pada umatku merupakan perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahun, yang mereka tidak meninggalkannya. Ini setelah datangnya keislaman masih terus tersisa. Empat akhlak jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, bangga-banggaan dengan keturunan atau dengan ahsab, dengan kedudukan. Kalau ansab keturunan. Al-fakhru bil ahsab, sombong, bangga dengan kedudukannya. Wata'nu fil ansab, dan mencerca nasab. Membanggakan nasabnya dan mencerca nasab orang lain. Wal istisqa bin nujum, dan mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, an-niyahah. Niyahah adalah menjerit-jerit meratap-ratap ketika kematian. Termasuk niyahah dalam merobek-robek pakaian, menjambak-jambak rambut ketika mendapat musibah kematian. Itu niyahah. Empat perkara ini kata Rasulullah SAW adalah min umur atau min amril jahiliyah. Dari perkara-perkara jahiliyah, dari akhlak jahiliyah yang umat Islam masih terus, sebagian mereka masih terus mengerjakannya. Yani la yatrukunahunna, tidak ditinggalkan empat perkara ini. Qala, kemudian berkata, anna ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Seorang naihah, tukang nangis, dan itu tukang meratap. Idza lam tatub, kalau dia tidak mau tobat sebelum matinya, maka tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirban min qatran atau qatiran, memakai pakaian dari timah panas atau dari tembaga yang panas. Demikian pula dirak, pakaian atasnya juga dari api neraka, dari tembaga yang panas. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Janaiz. Bab at-tasydid fil niyahah. Tentunya yang berkaitan dengan bab kita adalah yang disebutkan di sini dengan kalimat al-istisqa'u bin nujum, mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Hadisnya diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Malik namanya adalah Harith ibn Harith Asy-Syami. Beliau sahabiyun, seorang sahabat, tafarrada anhu bir riwayah Abu Sallam. Sahabat yang menyendiri Abu Sallam dalam menerima riwayat dari beliau, dari Abu Malik. Wa fi sahabati Abu Malik Al-Asy'ari ithnani ghairu hadza. Dan Abu Malik di kalangan sahabat ada dua lagi selain ini. Dikatakan oleh Al-Hafidh di dalam Amalil Adkar At-Tahqiq, anna Abu Malik Al-Ash'ari thalatha. Bahwa namanya Abu Malik dan kebetulan Ash'ari juga. Ini dari Yaman. Ini ada tiga. Al-Harith ibn al-Harith dan Ka'b ibn Asim, wa huwa masyhuran. Kedua-duanya sahabat yang masyhur, terkenal. Bismihima, terkenal dengan namanya. Wa thalith huwa al-mukhtalaf fi ismihi. Yang ketiga diperselisihkan namanya, berarti dikenalnya dengan kunyahnya Abu Malik. Wa aktsaru ma yarid fi riwayat bi kunyatihi, dan yang sering diriwayatkan dengan kunyahnya adalah yang ketiga ini. Karena terlalu seringnya disebut dengan Abu Malik, Abu Malik, maka tidak diketahui, bahkan diperselisihkan siapa nama aslinya. Adapun yang tadi, yang pertama dan kedua, yaitu Al-Harith ibn al-Harith dan Ka'b ibn al-Asim, keduanya justru lebih terkenal dengan namanya. Kadang-kadang saja disebut dengan Abu Malik al-Ash'ari. Aqul, wa rawi hadzal hadits wal akhir al masyhur bi kunyatih. Kata Al-Hafidz, justru diriwayatkan dalam hadis ini yang meriwayatkan Abu Maliknya adalah Abu Malik yang ketiga yang dikenal dengan kunyahnya. Wallahu taala a'lam. Sehingga berbeda dengan apa yang dalam syarah dikatakan Harits bin Harits. Wallahu taala a'lam. Pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa rawi hadis ini adalah yang ketiga. Qauluhu arba'un. Di dalam hadis disebutkan empat perkara min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Yani la yatrukunahunna artinya sataf'aluha hadhil ummah. Yani akan dilakukan oleh umat ini. Imma ma'al ilm. Apakah dengan ilmu? Dalam keadaan tahu. Bitahrimiha. Dalam keadaan tahu haramnya. Au ma'al jahli bidzalik, atau bersama kebodohan. Qulibina a'zakumullah, kenapa di sini disebutkan sataf'aluha, akan dikerjakan oleh umat ini? Kenapa akan? Berarti belum terjadi. Naam, karena di zaman sahabat kita kenal bahwa para sahabat adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang betul-betul dalam keadaan sami'na wa ata'na dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka selamat. Kalaupun terucap sesekali karena khilaf, ditegur oleh Rasulullah SAW, dia taubat. Seperti yang pernah menuduh atau pernah mengucapkan Bilal dengan Ibn al-Aswad, wahai turunan orang hitam, wahai turunan orang jelek, orang yang hitam. Rasulullah mengatakan, fika jahiliyah. Padamu masih ada jahiliyah. Ini termasuk ta'an fil ansab, mencerca nasabnya. Maka Rasulullah mengatakan, fika jahiliyah. Maka serta-merta ketika itu juga dia minta maaf kepada Bilal dan meletakkan kepalanya di bawah kaki Bilal dan mengatakan, injaklah kepalaku biar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dari aku. Padahal Bilal turunan budak dan dia turunan orang merdeka, tapi dia merasa kalau Bilal lebih mulia dari dirinya. Setelah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan fika jahiliyah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dikatakan maknanya umat ini akan terus mengerjakannya, artinya nanti akan terjadi pada umat ini begitu. Empat perkara ini terus-menerus dikerjakan. Apakah memang karena tidak tahu, ilmunya semakin berkurang, ilmunya semakin hilang, semakin jauh dari masa-masa kenabian, maka ilmu semakin hilang dan masyarakat muslimin semakin berkurang kadar ilmunya, maka mereka mengerjakan. Atau karena dalam keadaan dia mengikuti hawa nafsu, walaupun sudah tahu ilmunya. Dua-duanya terjadi. Apalagi di zaman kita ini. Semakin banyak terjadi. Mereka melakukan empat perkara jahiliyah ini. Qala, maka uniha min a'malil jahiliyah al-madmumah al-makruhah. Padahal amalan-amalan tersebut adalah amalan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah yang tercela dan dibenci, al-muharramah, yang diharamkan. Wal muradu bil jahiliyah huna ma qabla al mab'ats. Dan yang dimaksud jahiliyah adalah masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summu bidzalika li farati jahlihim, dinamakan dengan masa jahiliyah karena meratanya kebodohan di tengah mereka. Wa kullu ma yukhalif ma ja'a bihi ar-rasul fa huwa jahiliyah, maka apa yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah maka dia adalah jahiliyah. Semua yang menyelisihi ajaran Nabi, yang menyelisihi bimbingan Nabi, yang menyelisihi ajaran Islam, maka itu adalah jahiliyah. Maka di masa sebelum diutusnya Rasulullah, mereka semua dalam keadaan jahiliyah, atau masyarakat dalam keadaan jahiliyah. Walaupun ada yang alim dalam bidang lain, apakah alim dalam bidang ini, dalam bidang itu, dalam bidang-bidang duniawiyah, tetap dikatakan jahil, tetap dikatakan bodoh, kalau dia tidak memiliki bimbingan ilmu syar'i, tidak memiliki agama. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, masa itu dikatakan masa jahiliyah karena belum datangnya kepada mereka ilmu din, ilmu agama ini, ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad khalafahum Rasulullah fi katsirin min umurihim aw aktsariha. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelisihi semua amalan jahiliyah atau kebanyakan amalan jahiliyah. Wadhalika yudrak bitadabburil Qur'an wa ma'rifatus sunnah. Dan ini bisa diketahui dengan tadabbur Al-Qur'an dan mempelajari sunnah, akan diketahui bahwa agama ini banyak merubah dan menyelisihi urusan-urusan jahiliyah terdahulu. Wali syaikhina rahimahullah musannif latif atau musannafun latif dzakara fihi ma khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ahlul jahiliyah. Dan penulis sendiri memiliki kitab lain, Musannaf Latif, memiliki buku lain yang bagus, yaitu yang membahas tentang apa saja yang diselisihi oleh Rasulullah SAW dari urusan-urusan jahiliyah. Balagha 120 mas'alah. Dalam buku itu mencapai 120 mas'alah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya 4 perkara tadi: membanggakan kedudukan, mencerca keturunan, nasab, dan kemudian menganggap hujan dari bintang-bintang atau mengharapkan hujan dari bintang-bintang, dan yang keempat adalah an-niyahah, meratap. Dan kemudian disebutkan ancamannya terhadap na'ihah. Na'ihah adalah perempuan yang memang dia kerjaannya meratap dan dibayar untuk meratap. Dan semakin banyak orang yang meratapi, orang-orang jahiliyah semakin bangga. Kalau keluarganya ada yang mati, maka dipanggil tukang ratap tadi, semakin banyak dananya, semakin kaya raya, semakin banyak yang menangisnya. Dan mereka meratap dalam keadaan berpura-pura. Merobek-robek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, menangis, meratap, menjerit. Setelah itu dibayar. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini terjadi di zaman jahiliyah dan akan terjadi pula di zaman ini. Apakah memang meratap karena dia memang betul-betul ditinggal oleh orang yang dicintainya, ataupun karena bayaran, akan terjadi nanti. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.